السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الله بارك الله فيكم وأخوات سكرين بارك الله فيكم. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Rabbuna tabarak ar-Rahman. Pada pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat kembali duduk bersama dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu insyaallah taala. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya kebersamaan kita di majelis ini untuk senantiasa bertekad mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul kita sama-sama belajar mudharasah serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah dalam hidup ini kita butuh Allah. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka berzikirlah kalian kepadaku kata Allah. Ingatlah kepadaku. Niscaya aku akan ingat kepada kamu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu ini adalah kebutuhan seorang anak muslim. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan pentingnya zikir. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan keumpamaan orang-orang yang hidup dengan ilmu mati. Bagaikan keumpamaan orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Kalau orang yang mati kan dikubur lagi pak. Demikianlah perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah akan saking hampanya hidup mereka. Akan matinya makna kehidupan mereka. Ikhwafina warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang kuat. Apa makna zikir yang banyak? Apakah kita berzikir yang banyak dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, disertai dengan geleng-geleng kepala dan tangan? La wallah, tidak demi Allah. Tapi zikir yang banyak maknanya adalah seperti yang diungkapkan oleh Syekh As-Sa'di. Nah. Ini betul Syekh As-Sa'di. Makna zikir yang banyak adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat dan waktu, yang ketika zikir-zikir pada saat-saat tersebut, mengamalkan zikir-zikir yang ada momen-momennya, dan juga mengamalkan zikir-zikir yang tidak ada waktu khususkan. Inilah makna zikir yang banyak, bukan berarti diambil tasbih berzikir banyak-banyak, ucapkan subhanallah atau la ilaha illallah tanpa tahan napas lagi, itu tak bisa banyak arti. Makna zikir yang banyak ini mengucapkan, mengamalkan lafaz-lafaz zikir yang dikhususkan pada Nabi waktu-waktunya, dan juga mengamalkan zikir-zikir yang tidak dikhususkan pada Nabi waktunya. Dikala pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi keluar dari masjid, tidak beranjak dari tempat salatnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati matahari telah terbit dengan terbit secara hasna terang. Apa pekerjaan Rasulullah? Berzikir. Zikir seperti apa saja kah Rasulullah? Apakah hanya dengan menundukkan kepala atau dikutuk pula seperti orang-orang yang begitu? Tidak. Karena Rasulullah SAW saudara salat kadang bercengkrama dengan para sahabat melihat kebesaran Allah. Kadang Rasulullah memberikan nasihat, kadang Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang hari ini meninggal dunia untuk kita urus jenazahnya, atau yang sakit untuk kita jenguk mereka? Dan ternyata ini makna zikir la ilaha illallah. Luas sekali. Oleh karena itu para ulama menyebutkan zikir ada dengan lisan, ada dengan lidah, dan juga dengan hati. Zikir dengan lisan, misalkan di kala pagi hari membaca bismillahirrahmanirrahim wa asmihi syekhun fil ardi wala fis sama'i wa sami'un 'alim. Misalkan di kala pagi hari dia membaca astagfirullah satu sekali, atau dalam sebagian riwayat membaca salawat 10 kali. Ini makna zikir dengan lisan. Dengan anggota badan, makna zikir adalah tunduknya anggota badan kita dengan ketentuan dan hukum Allah. Zikir dengan hati, senantiasa hati kita merasa dirawat oleh Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang jarang kita perhatikan, padahal ini adalah ujung-ujung makanan habis. Merasa hati kita diawasi oleh Allah, kemanapun kita, dimanapun kita, kapanpun saatnya. Ini yang mesti kita perhatikan. Ini dalam makna zikir. Dan ini adalah zikir yang realisasi dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan yang disebutkan oleh Syekhul Islam itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dalam usulul thalatsah, dengan martabat yang ketiga dalam Islam, al-ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, zikir ibadah, salat ibadah, seolah-olah engkau dilihat Allah. Itu tak melihat, seolah-olah. Seperti misalnya ada seseorang yang buat warna-warna bilang kata dari asal, engkau bagikan sinar, dia tak sinar. Dia orang tapi kekuatannya, masya Allah, tak seperti sinar di antara orang-orang yang lain. Seolah-olah engkau melihat Allah, saking betul-betul Allah itu merasa mengawasi diri. Belum sampai di titik itu, ingatlah Allah senantiasa melihat. Kemanapun engkau berada, sekalipun dalam WC, Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa mengawasi diri. Jangankan perbandingan antara kita dengan Allah, jangankan antara kita dengan Allah, kita dengan semut saja, Pak. Berapa perbandingan besar kita dengan semut? Kemana semut di atas meja kita bisa lihat? Ini Allah, masya Allah. Kursi Allah saja dibandingkan dengan langit hanya sebesar cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir, dan padang pasir adalah kursi, sementara cincin adalah langit. Ada yang besar dari itu? Ada. Asyik. Kursi Allah yang sebesar itu, jika dibandingkan dengan arasnya Allah, aras Allah itu seperti padang pasir yang sangat luas, sementara kursi hanya sebesar cincin di tengah-tengah padang pasir. La ilaha illallah. Hadza khalqullah. Ini baru ciptaan. Bagaimana dengan maka makna zikir dalam hati ini merasa Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa melihat kita kemanapun kita berada. Allah tahu rahasia hati kita. Jangankan rahasia hati kita, Pak, sekecil-kecil semut hitam, sehalus-halus bisikan semut hitam kepada kawannya di malam yang gelap gulita, dia sudah berbisik kepada temannya. Semut hitam di malam yang gelap takkan pernah terlepas dari kekuasaan dan Allah. Ia mengetahui akan segala gema, irama, dan niat yang tersembunyi di balik hati dan jantung manusia. Allah. Inilah makna zikir. Maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, hati kita hadirkan ketika kalimat-kalimat Allah, tasbih, tahmid, dan lain-lainnya kita baca. Dan hendaklah senantiasa lisan kita biasakan untuk berzikir kepada Allah. Allah. Ketika hati kita tidak kita isi dengan zikir, ketika diri kita tidak kita senantiasa bawa dengan zikirlah, ingat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebutuhan hati akan zikir bagaikan kebutuhan ikan akan air, pakai bersama kita fakat lima. Bagaimana kira gerakan ketika ikan tidak ada air? Allah mati. Kalau seperti Nah, Itu sekedar mukadimah bagi untuk senantiasa hati kita mau bertekad untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa bisa kita berzikir kepada Allah. Tapi kata kuncinya saya tutup mukadimah ini dengan satu perkara. Jika ada yang bertanya bagaimana rasanya, bagaimana agar senantiasa bisa mengingat Allah, tidak ada jalan lain panjang dan tidak ada yang disebutkan. Kita berbicara untuk senantiasa mengingat Allah. Bagaimana cara berjalan? Hadirkan dalam hati Allah senantiasa mengingat kita. Sekalipun dalam misi Allah senantiasa mengingat kita. Hadirkan. Kalau ini sudah kita hadirkan, Allah akan kita raih teman pertama lain. Nah, Allah Ta'ala kita lanjutkan darus dari kita aksaru min al-misi nafi yawmi wa layla. InsyaAllah pada pagi ini kita akan lanjutkan dalam pembahasan sunat-sunat yang berkaitan dengan adzan. Apa saja? Sunnah adzan, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adzan. Wa hiya khamsu sunan, ada lima perkara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, yang pertama, ayyakul as-sami'u kama yaqulu al-mu'adzin. Orang yang mendengar seruan azan tersebut mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Yang mendengarnya, kalau yang azannya tidak sampai. Baik. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Di saat itu dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang lain dari itu mengucapkan lafaz yang sama. Mengucapkan lafaz yang sama. Tapi sedikit gambaran mudah. Azan itu sering juga saya dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kurang. Yang betulnya sifat cara membacanya seperti yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ali Hasan. Allahu Akbar, Rabbullah baru di dalam surat. Allahu Akbar, inilah kita perlu menjelaskan para ulama dalam buku tadi sebutnya. Para ulama menyebutnya. Ikhwasidah para ulama. Maka dalam setiap perkara hendaklah kita merujuk kepada para ulama. Misalnya, saya kalau sudah bahas kitab itu, saya cari rekaman ahli ini. Ada lagi baru ditanya butuh bahaya. memahami permasalahan-permasalahan yang rujuk kepada ahli ilmu. Wallah, karena perintahnya fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Apa makna dzikir di sini, Pak? Al-Qur'an dan hadis. Jika kamu tidak tahu, bertanya kita kepada ahli ilmu. Bagaimana cara bertanya? Bisa langsung-langsung. Kalau tidak dengar penjelasan-penjelasannya. Nah, yang kedua, ayyakuna sami'u wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin rasula rawahu muslim. Cuma di dalam kitab terjemah ini dibawakan lafaz rasulullah. Kalau di dalam kitab yang kita dapatkan yang Arabnya ini itu dengan lafaz rasulullah, dan saya memilih pendapat yang kita Arab, maka kadang-kadang saya ya kita terjemah ini kurang koreksi ya, makanya ada edisi revisi gitu. Allah Ta'ala alhamdulillah, ini penting ya Pak, ini rasulullah, sebab di dalam fikir sunnah Sayyid Umayyid Kamasir As-Sahid juga membawakan dengan lafaz Rasulullah, bukan Rasulullah. Karena itu Rasul. Nah, iya. Rasulullah. Hah? Rasulullah yang itu. Ah, berarti di kitab yang saya ini Rasulullah. Nah, ada beda pula cetakan. Itu yang pakai garis-garis tepinya kan? Beda. Garis-garis kan? Ah, iya. Nah, itu yang lama, ini yang baru. Iya, ya. Nah, ini yang baru kita akan ada beda. Berarti Rasulullah. Yang lama itu cetakannya pakai garis-garis. Ini enggak. Yang barunya ini salah juga. Nah, itulah Pak. Perbandingan kita dengan orang Arab. Ikhwafillah barakallahu fikum. Enggak setelah selesai azan tersebut mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasul. Oh, na'am, ada di akhir itu di halaman mana? 4. Oh iya, saya lewat ini baru 4. Nah, ya betul juga ini Rasul. Nah, saya rasa baik. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasulullah. Sebagai rasul, keutusan. Ini dalam lafaznya Tufiralah hadisnya, maka diampunkan baginya dosa-dosa. Nah, nanti kita sempurnakan doa setelah azan ini apa saja. Alhamdulillah. Ketika dia hendaklah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai menjawab seluruh muadzin dan menggunakannya dengan mengucapkan salawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul tsumma shallu 'alayya." فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Apabila engkau mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Tidak cerita-cerita Pak. Tidak cerita-cerita. Si fulan si Allah sering datang sama saya Ustaz, beginilah kehidupan saya, jangan karena berdakwah untuk saya saja, beginilah saya dapat saya jadi enggak. Iya, kalau memang begitu, ketika muazin mengumandangkan azan, ayat ke kita apa maka dia ngomong-ngomong lagi jawab azannya. Dan dakwah itu bukan mesti di sini, Pak. Mungkin seandainya ada si fulan, si anak datang sama antum, dia aja ngomong, "Oh, masih ada, Pak, ada waktu." Dakwah bukan di sini saja. Ada dakwah. Iya, dakwah ini jangan dipahami hanya duduk di mimbar saja. Pokoknya ada orang yang datang gitu, dia aja cerita-cerita, "Masih azan, Pak?" Tak jawab azan. Ah, dakwah. Bahkan dia juga bekas dakwah. Insyaallah. Baik. Wa samar hadhihi sunnah anna Allah yusalli 'ala al-'abdi 10 marrat fadilah mengucapkan atau buah mengucapkan atau hasil mengucapkan salawat ini atau zikir ini, salawat ini atau sunnah ini terlewat saya. Nah, wa samar hadhihi sunnah ghufira lahu dhanba kama fi yang di atas, yang di bawah itu. Buat dari mengamalkan sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya sebanyak 10 kali sebagaimana dalam hadis. Apa makna selawat Allah kepada kita? Salamu alaihi fil malaa'i a'la. Pujian Allah kepada hamba-Nya di atas. Allah memuji kita. Allah. Salawat yang paling sempurna itu adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling sempurna dan yang paling bagus. Ada lagi yang bagus dari Ustaz? Tidak. Dalilnya apa? Seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi mengucapkan salawat yang paling panjang itu cuma sampai di sini. Salawat yang lain tidak. Banyak salawat-salawat yang lain. Ya, baik. Ala kulli hal, ini tampaklah bahwa yang sunnahnya salawat itu adalah setelah azan, bukan sebelum azan. Setelah azan pun bagi orang yang mendengarkannya. Jadi bukan sebelum azan. Kalau di tempat saya, saya ada yang ngamalkan sebelum azan. Salah. Kalau anak-anak sekolah kepada sinya itu disuruh gurunya tetap taruh di depan, bukan di belakang. Kalau taruh di belakang, ditegur sama gurunya. Cuma sayang kalau ibadah kita sering yang depan suruh Nabi, kita taruh belakang. Kenapa Nabi tidak negur lagi? Tidak ada Nabi datang dia negurnya lagi. Ya, ini kadang-kadang kurangnya pengawasan hati kita bahwa Allah melihat kita mengamalkan yang sudah pada tidak tepat. Yang dibaca innallaha, baca sebelum salat azan itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya. Atau baca selawat-selawat itu, atau dibaca pula sebelum azan, assalatu wassalamu 'alaihi ya Rasulullah. Saya dengar di beberapa tempat masih ada juga yang amal. Ya Habibullah, assalamualaikum. Ini salawat sudahlah lafaznya dan kita ajarkan setiap waktu sebelum azan. Berarti kalau ucapkan salawat diazab saya sama Allah, Ustaz. Bukan karena salawatnya. Kalau salawatnya betul, tapi karena penyelisihan kita terhadap sunnah Nabi. Itu saja. Acukupkanlah apa yang dibuat oleh Nabi. Kita sayang sama Nabi. Acukupkan dibuat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang-kadang ditambah-tambah pula kita. Selawat-selawat ini kadang-kadang Pak ditambah panggilan baca dan saya. Dulu orang-orang mengagungkan salawat, salawat-salawat ini kadang alwi. Saya tadi malam menyinggung sedikit soal sikap. Ini yang saya maksud tadi malam itu. Saya sudah melihat di Malaysia pengajian ini dasar. Alhamdulillah saya juga dasar. Tapi di Malaysia ini banyak kesamaannya dengan kita orang Melayu. Maka ada amalan-amalan di sana yang banyak di sini. Di antara penyusupan sinar itu melalui ini, Pak. Nah, selawat-selawat yang seperti itu banyak. Kalau di tempat saya dulu, itu sebelum azan subuh itu yang sunnah Nabi itu azan subuh. Azan yang kedua, azan pertama maksudnya. Ada yang buat, ya dibuatnya tarhim namanya. Dibuat namanya tarhim. Ya arhamar, ya arhamar rahimin, arhamna. Dia buat seperti itu. Ini ujung-ujungnya kadang-kadang ada ujungnya gitu ya. Seperti hadir kalbi, kita harus awatkan yang enak, enak. Tapi ternyata sekarang terbukti dia adalah tokoh Syiah yang ingin mengembangkan di bumi pertiwi ini. Nah, begini. Nah, jadi poin-poin ini yang mudah-mudahan diangkat. Dari jalan mana saja Syiah mengarahkan kita. Dan memang sufi ini banyak kemiripan dengan Syiah. Ada yang memang sufi tulen, ada juga yang memang akan ke arah Syiah. Apa ya? Para pengetahuan. Jadi salawat itu sebelum azan, bukan setelah azan. Dan setelahnya lagi mengucapkan doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqama Muhammadin alladhi wa'ada. Ini yang sesuai dengan riwayat Bukhari. Sampai wa'ada. Wa'ada ada juga yang mereka nyatakan atau tafsirnya. Saya pribadi cuma menyampaikannya dengan wa'ada. Karena saya belum sempat mengecek riwayat yang dinakalkan Tuhfatul Mi'ad itu. Ya, tidak jumpai sampai wa'ad. Berarti doa setelah azan itu adalah akan sekarang satu. Kemudian setelah itu berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk diri sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berdoa untuk diri sendiri ini di antara azan dan iqamah itu ada doa yang tidak ditolak. Doa yang tidak disahkan. Doa baina azan wa iqamah la yurad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa idza tahaita fasil tuqta. Rahu wa budu. Apabila telah engkau selesai, yakni dari doa-doa maka berdoa, maka niscaya engkau akan dikabulkan, akan diberikan itu. Berarti setelah azan itu ada beberapa zikirnya. Pertama, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, tapi diucap dia lafaz la hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radhiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasula. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta sudah hafal rata-rata di kalangan kita. Allahu barakah hadhihi da'wah hitam wa salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa barakallahu mahmudan alladhi wa'adta alayh. Ada kemudian setelah itu berdoa seperti di sini. Mengatakan saja doa setelah azan. Mengangkat tangan. Yang khusus zikir yang tadi. Tapi doa untuk diri kita pribadi masuk dalam kaidah umum mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, jadi kita berdoa. Karena ini adalah doa yang biasa. Doa permintaan silakan bebas apa saja yang kita minta. Maka di sinilah doa yang la yurad ad-du'a baina al-adhan wal iqamah la yurad kata Rasulullah. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Kebanyakan doa bisa. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu. Kita tahunya mesti selesai sholat saja baru doa. Padahal ternyata seluruh salat ada doa yang makbul di antara Allah. Nah inilah pentingnya ini. Baik, kita lanjutkan. Sunnah-sunnah iqamah. Yang dijelaskan oleh Latina Daim Al-ilmiya limbusul Latina Al-ilmiya limbusul Al-ilmiya wal iftah. Ketika iqamah sunnah, keempat sunnah pertama tersebut juga dilakukan saat iqamah, sehingga total jumlah sunnah dilakukan saat iqamah menjelang salat ada dua. Baik, ini seperti azan juga ada mungkin saat iqamah ini. Kemudian yang sering kadang-kadang di sebagian tempat yang saya dapati sibuknya makmum dengan makmum lain dengan urusan mereka masing-masing, padahal ada orang sudah qomat. Tidak, tinggalkan semua perkara yang lain. Iqamah akan dikumandangkan, tengah dikumandangkan hatta meluruskan, merapatkan saf orang lain tidak urusan kita, tapi adalah urusan imam. Kecuali orang-orang yang diperintahkan oleh imam untuk melurus dan merapatkan saf. Seperti diceritakan ketika hidupnya Semubil, di markisnya Semubil rahimahullah, itu ada yang ditugaskan oleh Semubil untuk merapatkan saf. Sudah selesai, yaudah saya, baru beliau melaksanakan salat Allahu Akbar. Dan imam tugasnya begitu, jangan langsung angkat tangan saja Allah Akbar. Orang belum seberapa, tahan dulu, tahan dulu. Nah, dirapatkan salatnya. Pak tentara aja tahu dia belum, dia mulai upacaranya atau belum rapat barisan. Tahu dia. Ini upacara menghadap Allah. Ada mulai itu, ini belum rapat safnya. Bahayanya apa? Setan mengisi di antara saf-saf yang kosong tersebut. Hati jamaah kita tercerai berai. Karena barang siapa mengkotak saf, kotak apa? Siapa yang memutuskan saf? Allah putuskan ukhuwahnya dan keberkahannya. La ilaha illallah. Makanya salah seorang asatizah kita ada yang mengatakan, kita berani sunti kalau ada masjid yang rapat saf jamaahnya belum rapat, saf jamaahnya belum rapat, itu hati-hati jemaahnya belum bisa bersatu. Nah ini Pak, belum bisa bersatu, rapat saja belum. Nah ini salah siapa? Salah imam. Ini memang jadi imam yang berat. Baik, catatan, sesunah orang yang kecuali pada ucapan hayya 'alas salah. Ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, saat itu mengucapkanlah la ilaha illallah, dan saat iqamah mengucapkan qad qamatish salah, dan ia juga mengucapkan lafaz yang sama, tidak mengucapkan aqamahullah wa ada maha. Kalau dulu ini yang saya mau. Nah, ini fatwa lajnah da'imah lil usulihnya wa tiqta. Jadi bukan mengucapkan aqamahullah wa ada maha. Qad qamatish salah yang diucapkan dengan qad qamatish salah. Nah, tetap sama. Jelas. Sunnah berikut. Salat menghadap sutra. As-salatu ila sutra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadhu minha wa la yad'u ahadan yamurru bainahu wa bainaha." Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Kalau salah seorang di antara kalian salat, hendaklah ia menghadap sutra dan mendekatkan diri ke arah sutra tersebut. Jangan biarkan seorang lewat di hadapannya. Ikhwati la barakallahu fikum. Ini senantiasa sutra yang berulang-ulang. Kita akan salat, sutra ini berulang-ulang bisa kita amal. Ikhwati la barakallahu fikum. Ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan sutra. Yang pertama, sah menjadi sutra adalah segala sesuatu yang ditegakkan oleh orang yang akan salat di hadapannya ke arah kiblat, seperti dinding, tongkat, dan tiang. Tidak ada batasan ukuran untuk sutra. Cuma ada hadisnya tiga hasta. Tiga hasta antara kaki kita dengan sutra. Adapun tinggi dari sutra tidaklah seperti, setidaknya seperti pelana kuda atau kira-kira shibr, satu jengkal, satu jengkal tinggi, berarti ketika kita tidak mendapati apa-apa, nah kita letakkan depan kita sejengkal botol apa misalnya. Jadi jangan pikirannya ke minum saja nanti. Depan. Jarak antara telapak kaki dengan sutra kira-kira 3 hasta awalnya. Di mana jarak tersebut cukup untuk melakukan sujud. Yang keempat, sutra disyariatkan untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian, salat wajib maupun sunnah. Imam juga iya. Masuk ke sini kan ada sutra. Ikhwafidah barakatuh. Yang kelima, sutratul imam, sutratul ma'muni, fayajudul mururu baina yadayhi ma'muni lihajah. Sutra imam, ketika imam sudah ada sutra, maka sutra imam itu sudah menjadi sutra yang makmum. Nah, jangan pula salat nanti di makmum letaknya juga lagi depan kita. Konsekuensinya apa? Faya juzul murur baina yadayhi makmum. Maka kita boleh lewat di antara orang yang jatuh di antara makmum ini, karena lihajat adanya keperluan. Amin, amin. Tak mungkinlah. Seperti apa ada hajat itu? Umpamanya si bulan, si anak di saf yang terdepan, kemudian lepas wudunya, batal wudunya, lewat dia, nah, jangan pula dihalang nanti itu. Nanti kalau diamalkan hadisnya, tidak tahu hadis yang lain, kan bahaya juga. Kata Rasulullah, hendaklah esok halang dia, kalau tidak mau maka menyukatil, maka dipukul saja. Dipukul pula nanti bahaya. Nah, Apalagi kalau dimaknakan falyuqatil pun, maka bunuhlah dia. Apa apa bahaya lagi? Jadi makna qatil ini enggak mesti membunuh gitu. Ini bahaya. Inilah di antara penyimpangan orang-orang yang menyimpang, tergelinciran orang-orang yang tergelincir. Asal kita falyuqatil, bunuh. Ini bunuh-bunuh saja, hantam dengan bom. Nah, ya. Buah pengamalan sunnah ini, thamarat tatbiq hadhihi sunnah, buah mengamalkan atau menerapkan sunnah ini, sutrah menjaga salat agar tidak terputus. Karena yang lewat adalah orang yang bisa memutuskan salat atau setidaknya mengurangi kesempurnaan. Kedua, menghalangi pandangan sehingga tidak kesana kemari, tidak jelalakan. Tapi bukan berarti juga sutra sudah ada depan kita boleh lihat ke atas, ke atas, ke bawah enggak? Enggak begitu. Makanya buat sutra adalah pandangan kita ke bawah saja, pandangan kita ke tempat, ke tempat sujud. Apa ya? Cuman ada juga saya lihat yang mungkin kekurangan ilmu masyarakat. Sallallahu liman hamidah. Ada yang saya perhatikan sami Allahu liman hamidah. Kalau ini pula ya, saya sami Allahu liman hamidah itu begini, bukan begini, bukan doa gitu. Baik. Nah, itulah itu contohnya kalau ilmu tidak ada, kepintaran ada, dibuat-buatnya vitamin. Jadi orang yang sholat mengarahkan pandangannya sebatas bagian sebelum sutra saja, sehingga pikirannya juga hanya terfokus pada penghayatan sholat saja. Kemudian yang ketiga, dengan sutra orang yang sedang sholat memberi tempat kepada orang lain untuk lewat bebas di balik sutra, sehingga tidak perlu lagi lewat di depan-depan. Jadi dan dikasihnya sutra dah. Sutra ini hatta saya pribadi kamu mendapat di dalam kitab yang pernah kita pelajari dulu di pondok, turut pelajarannya dalam bahasa Asy-Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Imam Ath-Thahawi Fathul Mu'in, karena I'anah adalah syarah Fathul Mu'in, saking pentingnya sutra ini dibawakan oleh syekh penulisnya satu fatwa. Kalau enggak dapat juga yang lain lagi, buat garis. Di mana? Di masjid enggak mungkin lah enggak dapat. Di tengah-tengah padang pasir besar. Enggak ada pepohonan. Enggak kita dapati yang lain, buat garis. Itu menunjukkan kita kan enggak ada. Tapi setidaknya fatwa ini menunjukkan dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri pun akan pentingnya sutra. Cuma sayang orang Indonesia tidak amalkan. Ima karena tidak tahu, itulah yang paling utama. Tidak tahu dia, hanya ngaku mazhab Syafi'i, tapi tak tahu bagaimana amalan mazhab Syafi'i tersebut. Yang tahunya cuma Pak Syafi'i. Ikhwah tidak tahu. Kita lanjut ini. Apa tanya jawab saja. Beberapa ini salat sunat yang tadi. Insyaallah nanti kita bahas asar insyaallah. Iya nih. Salat sunat lagi. An-nawafilul lati tu'ad fil yawm wa layla. Salat-salat sunnah yang dilakukan sehari semalam. Yang pertama, as-sunanur rawatib. Salat-salat sunat rawatib. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 raka'atan tatawwu'a." inna banallahu lahu baitan fil jannah aw buniya lahu baitan fil jannah. Rahim muslim. Seorang hamba muslim yang salat sunat karena Allah setiap harinya 12 rakaat bukan salat wajib, maka pasti Allah akan bangunkan baginya semua rumah di surga, atau dibuatkan baginya sebuah rumah di surga. Salat-salat sunat tersebut yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 4 qabla zuhur, waktu zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar. Ini sunnah yang disebutkan di sini. Tapi yang lengkapnya berapa? Akhirlah ya akhirnya. Coba. Minal fajar. La arba'a. Nah. 2 rakaat, tapi jumlah semuanya kalau antum menginginkan fadilah dan keutamaan yang lebih, begini. 2 rakaat sebelum fajar. Setelahnya tidak ada. Yang ada itu salat syuruq. 2 rakaat sebelum fajar. 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 6. 2 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum isya. 4 rakaat setelah isya. Berarti 24 rakaat. Timbul pertanyaan antum yang tadi malam. Bagaimana pula salat sunat setelah asar? Seperti apa penjelasannya, Ustaz? Baik, saya akan jelaskan. Khafila barakallahu. Jarang-jarang didengar, Pak. Ya? Berarti jarang-jarang didengar atau belum pernah kita dengar, kan berarti tak ada. Kan? Naik, baik. Ada sebuah hadis, Pak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz la salata ba'da al-'asr hatta taghrub asy-syams. Tidaklah ada salat sesudah salat asar hingga matahari sudah terbenam. Ini hadis yang kita dengar. Tapi yang disebutkan ini bersifat mutlak. Sementara ada hadis lain yang mengkhususkan maknanya. Seperti penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini hanya dikhususkan jika matahari sudah menguning. Adapun jika matahari masih putih dan terang, maka di saat itu ini ada pengecualian, tidak dilarang. Tidak dilarang. Berdasarkan hadis yang marfu, Ali radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah melarang salat asar kecuali matahari masih tinggi. Ada hadis yang lain juga menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i Ahmad dari Ali bin Abi Thalib secara marfu bersambung sanadnya hingga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha an salati ba'da al-'asr ila wa asy-syamsu murtafi'ah. Ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah asar kecuali apabila matahari masih tinggi. Masih tinggi matahari, itu yang terlarang. Ala ikhwatillah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kejelas. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, ada hadis seperti kata Syekh, aku mendapati jalur lain bagi hadis dari Ali ini dengan lafaz yang jelas. La tusallu ba'da al-'ashr, jangan kalian salat sunat setelah salat asar illa kecuali keistihna, pengecualian. An tusallu wa syamsu murtafi'atun, jika kalian mengerjakan salat tersebut saat matahari murtafi'atun, masih tinggi. Baik. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ini kisah ini langsung. Jelas kan? Ikhwah fillah, saya lanjutkan. Lalu terdapat hadis marfu' lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mendukung hadis. La tusallu 'inda tuluu'i syams wa la 'inda ghurubiha fa inna tatlu'u wa taqrubu 'ala qalbi syaitan wa sallu baina dhalika ma syi'tum. Jangan kalian salat ketika matahari sedang terbit dan ketika sedang terbenam, karena ia terbit dan terbenam di antara syams dan setan. Salatlah wa sallu baina dhalika ma syi'tum. Salatlah di selain waktu itu sesukakannya. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Hadis lainnya adalah masalah ini adalah hadis yang riwayat Muhammad bin Al-Muntafi. Bahwa ia mengerjakan salat dua rakaat sesudah asar. Lalu ada yang menanyakan hal itu kepada beliau, lalu beliau menjawab, seandainya alasanku mengerjakannya hanya karena aku melihat makhluk mengerjakannya, niscaya itu sudah bisa dipercaya. Tapi aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapa Aisyah? Wanita yang paling aib di dunia, di kalangan wanita. Kana la yada' raka'ataini qabla al-fajr wa raka'ataini ba'da al-'ashr. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ini jelas. Rasulullah tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum fajar dan dua rakaat sesudah asar. Maka di sana ada ikhwah kita yang ketika kita galakkan ini agak ragu ya. Ini anaknya sama anaknya yang di sana juga. Sampaikan kan ada hadisnya. Alhamdulillah hilang keraguan. Jelas. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha, la yada'u raka'ataini qabla al-fajr wa raka'ataini ba'da al-'ashr. Tidak meninggalkan salat dua rakaat sesudah asar, sebelum fajar dan dua rakaat setelah salat asar. Ikhwatillah barakallahu fikum. Ini jelas ya. Ini bukti bahwa salat-salat setelah asar itu adalah sunnah. Oleh karena itu kita hidupkan lagi. Man sanata lisan sunnatan hasanatan. Siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah yang ada dalam Islam, maka kita akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan. Semoga diikuti oleh yang lain. Agar akan lagi setelah salat asar PD saja itu di salat asar. Setelah salat dua rakaat. Niatnya ya untuk antum cari pahala mengikuti sunnah Nabi dan semua orang lain amalkan pula, dengan demikian kita dapat keutamaan kita yang dihidupkan terus. Nah, insyaallah. Jelas Pak? Nah, kita lanjut. Salat duha. Dan nanggung ini kita akhirkan dengan salat-salat ini. Salat ini setara dengan 360 sedekah. Sebentar, sebentar. Salat setelah isya saya sebut 4 rakaat. 4 rakaat kan? Ini utamanya besar. Kata Rasul seperti salat malam. Bahkan tak tanggung-tanggung seperti salat malam yang lebih utama. Nah, 4 rakaat. boleh lalu secepatnya dan boleh dengan dua-dua. Ain. Khafila barakallahu fikum. Salat dua, salat ini setara dengan 360 sedekah. Sebab karena dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi. Masing-masing dari sendi tersebut membutuhkan sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba setiap hari sebagai bukti rasa syukurnya kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Tapi bukan berarti tak bersedekah lagi. Saya dah salat dua, apa nak sedekah lagi? Tidak. Nah, baik. Kita kalau pun sedekahkan sendi itu mah itu lain ceritanya. Antum sedekahkan juga masih tetap sunnah. Faedah mengamalkan sunnah ini, ada sebuah hadis dari Abu Dzar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda: Yusbiu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap pagi masing-masing dari sendi salah seorang kalian membutuhkan sedekah, setiap tasbih bisa menjadi sedekah, amar ma'ruf menjadi sedekah bisa menjadi. Namun semua itu bisa digantikan dengan salat dua rakaat yang dilakukan seorang hamba pada waktu duha. Ini bukan bisa digantikan, mencukupi. Dari demikian itu dua rakaat. Kadang-kadang orang kita ini menggantikan tak dia buat yang lain. Nah, kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan, awsani khalili, telah mewasiatkan kepadaku khalili, khalilku, kasih Sallallahu alaihi wasallam bithalatin, dengan tiga perkara. Bisiyami thalathati ayyam min kulli syahr, puasa tiga hari dari setiap bulan, dua rakaat duha, dan aku witir sebelum aku tidur. Nah, ini witir sebelum tidur itu boleh. Atau antum pengen salat malam, nah, antum witir kan di saat akhir malam saja, tidak apa-apa. Oh iya. Ikhafillah barakallahu fikum. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah terbit matahari mulai kira-kira 1/4 jam setelah terbit matahari hingga 1/4 jam menjelang salat subuh. Ini waktu panjang waktu salat subuh. Makanya para ulama khilaf apakah salat syuruq ini salat duha itu atau tidak. Khilaf terkait para ulama. Allah Ta'ala. Kemudian salat sunnah asar, Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu Imran Ustaz Qabla al-Asr Arba'an. Sallallahu Ta'ala rahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Cuma saya di sini tak bawakan yang 2 rakaat setelah asar. Kemudian salat maghrib, sunnah maghrib, sallu qabla al-maghrib, qala fi thalitha liman syaa, salat sebelum maghrib 2 rakaat. Salat dulu salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Ini banyak keutamaan. Kalau ini diamalkan, maka orang mendapatkan keutamaan. Yang terlambat, bisa dia dapat mendapatkan maghrib. Atau begini, dengan diterapkannya oleh imam atau oleh masjid tersebut salat sunat dua rakaat sebelum maghrib, orang-orang yang mungkin punya anak kecil di rumahnya bisa dulu gantian dengan istrinya untuk salat maghrib. Hei, anaknya butuh asuh di asuh dulu, nah, istrinya dulu salat maghrib. Nah, dia jaga. Istrinya selesai salat maghrib, istrinya ngasuh anaknya, giliran suaminya pergi ke masjid, kan elok. Mungkin anaknya sakit atau lain-lain sebagainya. Tapi kalau tak begitu, langsung saja kita meninggal. Itulah akibatnya. Kalau satu sunnah ditinggalkan, sunnah lain akan. Kemudian sunnah isya. Rasul bersabda, "Baina kulli adzaini salatun," di antara dua azan, maksudnya iqamah dan azan, itu ada salatnya. "Baina kulli adzaini salatun," di antara azan dan iqamah ada salatnya, di antara azan dan iqamah ada salatnya. Rasul menyatakan, "Fi dzalika liman syaa," sebagai siapa yang mau. Jadi antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita hendaklah mengisi hari-hari kita dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan dengan menghidupkan sunnah Nabi ini, Pak, baru terlahir generasi peradaban, generasi yang akan menyongsong kejayaan Islam, generasi yang akan mengambil kemuliaan Islam ini kembali, yang akan mendapatkan, yang menggapai kemuliaan dan kejayaan Islam hanya dengan generasi yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, bukan setengah-setengah. Karena Imam Malik menyatakan tidak akan pernah baik umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat baik umat terdahulu. Umat terdahulu terbilang gemilang, berjaya, dan kejayaan itu hanya dengan mengamalkan sunnah. Wallahi nahnu qawmun a'adzanallahu bil-islam wa idza tawayna al-izzata bighairiha a'adzanallah. Kita adalah satu kaum, kata Umar bin Khattab, yang Allah muliakan dengan Islam. Apabila kita cari kemuliaan itu selain Islam, wallahi demi Allah, Allah malah yang menghinakan kita. Maka semua peradaban, semua sunnah Nabi kita tidak terapkan. Jangan harap kemuliaan kita raih dengan ikut sertanya kita mengambil peradaban Yahudi, peradaban Barat, peradaban-peradaban yang lain. Wallahi, dalam segala hal, dalam mengamalkan sunnah, dalam berpolitik pun juga kita seperti itu. Kita harus mengamalkan siasat secara ilmiah, bukan dengan ia mengambil gaya peradaban Barat. Seperti apa gaya peradaban Barat? Dalam siasat syar'iyah panjang lagi cerita. Baik, yang jelas ini kaidah umum. Tidak akan pernah maju kecuali hanya dengan mengamalkan Islam. Yang benar hanya dari Allah, yang sanad dari pribadi yang saya yang menyampaikan. Terakhir, bagi ikhwah yang bisa, insyaallah kita akan membacakan kitab Tulab serta Sibuk. Rugi sangat antum kalau betul-betul walaupun ini tidak ada halangan nanti tahdir. Rugi wallah. Ini dasar. Maksud saya menyelesaikan separuh, tapi kalau tidak bisa separuh nanti seperempat. Insyaallah. Poin-poin bagaimana cara menuntut ilmu biar jelas. Nah, baik, cukup sekian Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi pada kesempatan yang lain. Kalau Allah tak pertemukan kita di dunia, semoga Allah pertemukan kita di akhirat kelak di sana. Amin ya rabbal alamin. Yang salah dari pribadi saya, yang benar hanya dari Allah, kebenaran yang hanya layak untuk kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.